Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah yang memberikan kita berbagai nikmat-Nya, memberikan kita hamba-hamba-Nya yang beriman kepada-Nya dan kepada hari akhirat. Dan alhamdulillah, puji syukur juga kepada Allah SWT yang telah mengumpulkan kita pada malam ini sekali lagi untuk kita mentaati Allah SWT di dalam membaca kisah kisah para anbiya alaihi wassalam yang terdapat dalam kitab oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala Al-Bidayah wa Al-Nihayah, yang telah ditarim oleh Syekh Salim Al-Hilali. Dan kita telah sampai di dalam membahaskan kisah Nabi Ayub alaihi salam. Dan kita dapati bahawa kisah Nabi Ayub alaihi salam agak lain daripada nabi-nabi yang sebelumnya, di mana beliau, kisah beliau lebih kepada derita dan musibah yang ditimpa oleh Allah SWT kepada. Tidak disebutkan di situ kisah beliau dengan kaumnya, bagaimana beliau berdakwah. Tapi kita dapati di dalam Al-Quran Al-Karim kisahnya adalah berkenaan dengan khabarnya Nabi Ayub alaihi salam. Dan kemudian yang penting daripada kisah khabar Nabi Ayub alaihi salam adalah apakah balasan yang diterima oleh beliau, iaitu Allah SWT telah mengangkat musibah balak daripadanya, dan Allah SWT telah membalas kesabarannya dengan kenikmatan. Bahkan kata Allah SWT dalam Al-Quran, Allah balaskan dengan dua kali lipat. Iaitu anaknya, hartanya, semua dilipat gandakan. Jadi kalau dulu 10, Allah SWT gantikan selepas musibah itu 20 anak misalnya. Bagaimana itu boleh berlaku? Jadi yang disebutkan oleh ulama, kita dah katakan bahawa mereka dihidupkan kembali, tetapi itu lemah. Dan zahirnya adalah Allah SWT memberikan keberkatan, kesuburan kepada isterinya sehingga dia dapat melahirkan lebih banyak, dua kali ganda daripada apa yang dilahirkan sebelum ini. Baik. Dan begitu juga harta bendanya dan sebagainya. Jadi itu pengajaran bagi kita. Dan seterusnya adalah kisah Nabi Zulkifli alaihi salam. Jadi di situ disebutkan yang mana ada suatu kaum yang mengklaim, yang mendakwa bahawa dia adalah putera Nabi Ayub alaihi salam. Jadi kita akan baca. Dia berkata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala setelah menyampaikan kisah Nabi Ayub alaihi salam, Allah Ta'ala menceritakan kisah Nabi Zulkifli alaihi salam di dalam surah Al-Anbiya ayat 85 hingga 86. Dia berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa Isma'il wa Idris wa Zulkifli kullum minas sabirin, wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Maksudnya, dan ingatlah kisah Isma'il, Idris dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang khabar. Kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh. Itu di dalam surah Al-Anbiya. Jadi ayat ini, yakni dua ayat ini, datang selepas ayat yang menceritakan, ayat-ayat yang menceritakan kisah Nabi Ayub AS dalam surah Al-Anbiya. Inni mastamiya syaitan inni fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'am rahmatan min indina wa zikra lil 'abidin. Ini kisah Nabi Ayub yang kita dah baca sebelum ini, yakni dia berdoa pada Allah SWT, aku dikenakan kemudaratan, maka Allah SWT pun fakashafna ma bihi min dur, kami angkat daripadanya kemudaratannya dan kami ganjarkan dengan harta benda yang dilipat kali ganda. Jadi selepas kisah Nabi Ayub itu disebutkan nama-nama Nabi ini, iaitu Ismail, Idris dan Zulkifli, Jadi Ismail, Idris dan Zulkifli. Jadi Ismail kita dah cover, ya, anak Nabi Ibrahim AS. Idris pun sebelum itu juga, tapi dalam tu ada nama Zulkifli. Jadi sebab ya, itu kemungkinan bahawa ikut turutan Zulkifli ni datang selepas Nabi Ayub AS. Jadi kita faham bahawa ini tidak jelas. Ya, ini bukan dalil jelas bahawa memang Nabi Zulkifli datang selepas Nabi Ayub AS ataupun anaknya. Baik. Dan juga setelah menceritakan kisah Nabi Ayub AS, Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surah Sad, وَذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ. Dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishaq dan Yaqub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan mereka akhlak yang tinggi, iaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Inal mustafainil mustafainal akhyar. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik al-akhyar. Jadi lagi sekali selepas kisah Nabi Ayub, tapi kali dalam surah Sad ada sebut nama Zulkifli. Jadi secara zahiriahnya, kata Ibn Kathir, penyebutan dirinya di dalam Al-Quran Al-Azim yang disertai pujian kepadanya lalu diiringi dengan penyebutan bahawa dia adalah Nabi seperti para Nabi yang lainnya. Di secara lahirnya disebutkan nama Zulkifli ni dalam Quran, pasal ada puji dia, macam puji Nabi-Nabi. Zahirnya beliau juga adalah seorang Nabi. Demikian itulah yang masyhur mengenai dirinya. Jadi dekat sini aja, pendek berkenaan dengan Zulkifli. Tidak disebutkan khilaf berkenaan dengan yang ini pendapat kedua, iaitu Zulkifli ini bukan Nabi, bukan seorang Nabi. Jadi ada tak khilaf berkenaan dengan Zulkifli ini? Jawabnya ada. Cuma oleh kerana dia cuma saring, kitab ni cuma saring yang sahih saja, maka tak disebutkan pendapat yang kedua. Saya rasa pendapat yang kedua tu sebenarnya pendapat saja, bukannya riwayat hadis pun. Jadi kalau tak sahih pun tak apa. Jadi, saya ingat saya nak baca sikit. Jadi waqad za'ama, kata Ibn Kathir selepas itu, selepas yang perenggan tadi, waqad za'ama akharuna annahu lam yakun nabiyya, telah berdakwa sebahagian lain, yakni golongan lain, bahawa dia, yakni Nabi Zulkifli ini bukan seorang nabi. Wa innama kana rajulan salihan wa hakaman muqsitan wa muqsitan adila. Hanya sahaja dia seorang lelaki yang soleh dan seorang hakam, raja yang adil. Muqtifan adilah. Jadi ada golongan lain yang kata dia bukan Nabi, tapi dia seorang yang soleh. Watawaqqafa Ibnu Jaririn fi zalika, fallahu a'lam. Adapun Ibnu Jarir telah bertawakkuf di dalam yang demikian itu, wallahu a'lam. Jadi sepatutnya ini pun disebutkan kat dalam kitab, sebab ini bukan hadis. Dan itu datang daripada Ibn Kathir. Jadi ada lagi selepas itu, jadi kita terpaksa baca untuk menyempurnakan faedah. Warawa Ibn Jarir, kita tahu seorang mufasir yang masyur, Imam Ibn Jarir Al-Tabari, ya. Dia mempunyai kitab tafsir yang masyur dengan nama Tafsir Al-Tabari, kitab yang awal dikatakan dalam tafsir dan asal untuk semua tafsir-tafsir dengan riwayat selepasnya. Jadi berkata Ibnu Jarir telah meriwayatkan, dan Ibnu Abi Najih daripada Mujahid bahawa dia bukan seorang Nabi. Jadi daripada kalangan salaf yang mengatakan Zulkifli ini bukan Nabi adalah Mujahid. Ibn Jarir, kalau riwayat, kalau katakan pendapat Mujahid ke pendapat Ibn Abbas, mesti ada sanad. Sebab tu kalau tengok tafsir At-Tabari, penat baca dia, pasal macam baca buku hadis. Semua riwayat tafsir ada sanad. Macam Ibn Kathir juga, tapi dia lagi banyak. Apa beza kitab tafsir At-Tabari ni, sedikit faedah, dan kitab tafsir Ibn Kathir, tafsir Al-Quran Al-Azim. Daripada sudut isi ya, dulu sama dia tafsir dengan riwayat. Maknanya apa juga yang nak ditafsirkan ayat-ayat Allah SWT tu dalam Al-Quran Al-Karim, dia akan bawa riwayat. Maknanya riwayat daripada Nabi SAW. Sebelum tu kalau ada Quran yang mentafsirkannya, dia pakai tafsir Al-Quran. Kemudian dia pakai hadis. Kemudian riwayat sahabat-sahabat, tafsir-tafsir sahabat, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud dan sebagainya. Kemudian dia bawa riwayat daripada Tabi'in, Mujahid, Qatil dan sebagainya, sampai kepada yang dia jumpa lah, tafsir-tafsir yang dia jumpa, Tabi'in, dan dia akan bawa sanad. Tetapi adakah riwayat-riwayat yang dia bawa tu dengan sanad semuanya tu, semuanya boleh dipakai, semuanya boleh dipegang? Jawabnya, tak semua. Tak semua. Ada yang lemah, ada yang lemah sangat, ada yang sahih, banyaklah yang sahih. Jadi dengan kalau kita lihat, seorang yang nak baca tafsir Tabari tu kena hati-hati, jangan ambil aja sembarang. Sebab apa? Ada riwayat yang tak sahih. Jadi kalau orang tanya kenapa ada dalam kitab tafsir Tabari, kenapa dia tak saring saja, dia cuma letak yang sahih aja, yang lemah-lemah tu semuanya dia keluarkan, apa dia tak pandai hadis ke? Dia jawabnya, itu bukan manhaj kitabnya. Jadi maksud dia tulis kitab tu bukan nak letakkan yang sahih saja. Jadi kita tahu bahawa orang nak tulis kitab, kasi dia lah nak tulis macam mana. Dia nak tulis sahih saja, dia nak tulis dhaif saja, dia nak tulis mauduk saja, dia nak campur-campurkan pun boleh, betul tak? Kasi kita lah nak tulis macam mana. Kita demo, kita nak, kita semua kita ada, semua kita nak taruh pun boleh. Dan semuanya insya-Allah ada faedah. Walaupun dhaif saja ada faedah. Jadi orang tahu ni dhaif saja, ni mauduk aja. Kalau sahih tentu faedah aja lagi besar. Ni semua orang boleh pakai. Baik. Tetapi kalau kita campur-campurkan dia, ada yang sahih, ada yang dhaif. Dia bersyarat kalau disebut ini sahih, ini dhaif, maka mudahlah pembacanya membezakan yang sahih dan yang dhaif. Tetapi kitab-kitab lama jarang disebutkan ini sahih, ini dhaif. Pandai-pandai pembaca lah. Macam mana pandai-pandai pembaca? Sebab dia dah tulis sanad. Bila dah tulis sanad, pandai-pandai pembaca pergi cek tu sanad. Lepas tu kalau sahih pergi boleh pakai, kalau tak sahih, dhaif, jangan salahkan aku. Aku dah sebutkan sanad dia, korang cek. Pasal ni zaman dulu orang boleh cek. Kitab dia bukan untuk orang awam atau semuanya. Orang-orang dulu semua sanad semua boleh. Boleh main lah, boleh cakap, boleh berbual pasal sanad. Orang kita apa benda di sana. Tengok je lah sanad baca dia pun. Jadi diorang boleh. Diorang hidup dengan sanad. Ya, dalam keluarga tu mesti ada orang yang riwayatkan hadis ke, ya, ada keluarga daripada sanad, daripada keluarga kesimpulan dan sebagainya. Baik. Jadi oleh kerana itu, orang yang nak baca tafsir Tabari zaman kita ni, kalau dia dah belajar pun memang payah nak cari. Jadi datang si Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala ni, apa dia buat? Dia ambil semua yang Tabari tu, dia saring. Yang sahih dia bawa masuk, yang Israilat dia tak masukkan. Kalau ada pun dia masukkan, dia sebut ni Israilat ni teruk, jangan pakai, ni lemah, ni bohong, ini tak ada asas dan sebagainya. Macam lebih kurang yang kita dapat dekat dalam kitab ni juga. Sikit-sikit dia akan taruh. Sebab Ibn Kathir, Muhaddis, dia keluarkan yang sahih kebanyakan. Itu pun ada juga lah yang lemah sikit dalam Ibn Kathir. Kalau bagaimanapun kurang, kalau kita bandingkan dengan Tabari, dia tolong kita banyak. Jadi sebab itu, asal tak beli tafsir Tabari, asal nak beli Ibn Kathir, asal semua orang beli Ibn Kathir, asal tak tafsir Tabari, itu kan asli, asal. Sebab dia ni, tafsir Tabari dia penatkan awak. Tapi dari sudut marjeh ataupun reference ilmiah dalam library, memang bagus. boleh refer kat situ. Jadi boleh check sanad dia. Tapi kalau untuk orang apa ni yang nak dapatkan apa ni tafsirnya dengan mudah dan cepat, jadi faedahnya adalah dengan mendapatkan kitab, caranya dengan mendapatkan kitab itu dengan kafir Allah Taala. Baik. Jadi demikian eh. Ibnu Jarir Al-Tabari. Ada orang yang cakap, ada orang yang cakap, mana ada dhaif, mana ada sanad dhaif. Dhaif pun boleh pakai. Sebab kalau tak dhaif, apa ni ulama-ulama ni tak akan tak tahu. Lepas tu mereka sebutkan dalam kitab mereka. Jadi misalnya kata Sunan Tirmizi misalnya kan, mana boleh dhaif? Awak cakap dhaif tu, dia siapa dia cakap dhaif? Ni Imam Tirmizi dan sebagainya. Ini ada ustaz yang cakap macam ni. Kita pun pening. Diorang ni tak belajar mustalah hadis ataupun ilmu hadis. Wujudnya kitab-kitab hadis-hadis dhaif di dalam kitab-kitab hadis, yang kitab Sunan Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Daud, ada hadis dhaif. Yeah? Dalam Ibnu Majah ada hadis maudhu' lagi, hadis palsu. Kenapa diorang ni tak pandai? Ni kan ulama-ulama hadis. Jadi jawab kita, dia orang tak syaratkan semuanya sahih. Itu satu. Diorang tak syaratkan semua sahih, melainkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dia syaratkan dalam kitabnya sahih. Syarat, dia syaratkan. Dia kata aku hanya letakkan yang sahih saja. Jadi insyaAllah dalamnya semua sahih lah, ikut istihad dia. Ada pun imam-imam lain, dia tak syaratkan sahih. Kalau dia syaratkan sahih, dia akan tulis sahih. Jadi ada lagi satu orang yang syaratkan sahih dalam kitabnya tu, Ibnu Khuzaimah rahimahu ta'ala. Dia tulis, jadi kitabnya sahih Ibnu Khuzaimah. Jadi dia syaratkan sahih. Tapi yang lain ni dinamakan kitab sunan saja. Yang ni dalamnya ada sunnah-sunnah Rasulullah SAW, tapi dia tak syaratkan sahih. Tetapi mereka syaratkan dia tak adalah sampai palsu, sampai teruk sangat. Tetapi yang kita masukkan adalah hadis-hadis yang orang tahu. Orang tahu dan dia masyhur sebagai hasan dan sebagainya. Tak teruk sangat. Kalau orang tu memang berdusta, dia tak akan taruh. Itu maknanya. Jadi dia tak semacam sahih, dia punya kualiti. Dan dia tak teruk macam kitab sembarangan, kitab sampah saja, main asal boleh saja. Jadi dia tengah-tengah sikit. Oleh kerana itu, kita dapati bahawa dekat dalam kitab ini ada juga yang dhaif. Tetapi dhaif dia banyak lah bandingkan dengan yang hasan, yang sahih. Jawabnya tidak, dhaifnya sikit kalau bandingkan dengan yang sahih dan hasan. Kalau ada mauduk pun sedikit. Tetapi ada tak? Ada. Jadi bila ada ni, perlu kepada apa? Hati-hati bila baca. Jadi awak kalau tengok kat internet ke kat buku apa, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, kena hati-hati. Diriwayatkan Imam Malik misalnya, ataupun Imam Ahmad bin Hanbal, hati-hati. Jadi kena cek dengan apa tu, dengan pentaktik ataupun muhadis lain yang menghukumkan hadis tersebut. Sebab itu kita akan jumpa kalau dalam kitab-kitab orang sebutkan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan dia mengatakan hadis hasan sahih ataupun hadis sahih. Jadi kita bukan riwayatkan sembarangan aja, tapi Imam Tirmizi sendiri cakap, dia sendiri hukumkan hadis ni hasan sahih. Jadi agak-agak ada macam ada tumakninah sikit tak dengan hadis, dengan riwayat ni. Jadi jawab kita, adalah pasal Imam Tirmizi. Itu pun imam juga, dia kata ni hadis hasan sahih. Ada tak Imam Tirmizi kata hadis ini tak hasan dan tak sahih? Ada. Dia kata, nanti orang kata dia akan Imam Tirmizi dan dia berkata hadis ini gharibun min hadal wajah. Hadis ini ganjil asing, ataupun yang ini sendiri saja daripada wajah ini. Dan kadang-kadang dia sebutkan hadis ini ada masalah, perawi ini ada masalah. Jadi dalam kitabnya sendiri dia dah sebutkan perawinya begitu dan begini. Jadi nak kasih kita warning bahawa ini pun alamat bahawa Imam Tirmizi macam dhaifkan hadis ini. Jadi dia dah selamat, dia dah selamat pembaca lah yang kena lihat benda-benda gini. Baik. Jadi itu kitab sunan. Cuba bayangkan kitab-kitab lain yang luar-luar lagi, yang Tabarani, yang Kabir, Tabarani, yang Sahih. apalagi dengan kitab yang jauh-jauh lagi. Musnad Firdaus Ad-Dailami. Alamak, itu kitab musibah. Kitab musibah. Awak tengok Ihya Ulumuddin, hadis dia diriwayatkan oleh Ad-Dailami. Dailami ya, bukan Darimi. Siapa tahu kitab tu, nama dia tak cantik, Al-Firdaus. Tapi dalamnya hadis-hadis tasawuf sufi dan bukan. Pengarangnya bagus ke tak bagus? Imam ke? Imam. Tapi dalam kitab dia ada benda-benda gitu. Okay. Jadi dekat sini masalah dia bukan masalah imam, masalah adalah masalah orang yang baca. Jadi kalau orang cek, orang akan tahu. Okay. Jadi di sini apa tu, boleh kerana itu apa ni, ada seorang alim yang mengkaji hadis lama daripada kecil, daripada muda lah. Jadi dia lihat kitab hadis-hadis di dalam kitab-kitab sunan ini, ada yang tak sahih, ada yang sahih kan. Dia kata, dan ada orang pakai yang tak sahih pun orang pakai jadikan hukum, jadikan manhaj dalam macam-macam benda, dalam politik, dalam dakwah, dalam apa-apa benda semuanya. Jadi kata perlu sangat, dan orang ni tak tahu pasal ilmu hadis sampai nak bezakan dengan sanadnya dan baca kata-kata ulama tentang hadis tersebut. Maka dia usahakan untuk tahqiq balik semuanya, cek balik hadis ni, dia kaji balik, dia hukumkan. Jadi kumpulkan ini sahih, ini dhaif. Itulah Syekh Al-Albani. Dia bukan orang yang pertama buat benda tu, tapi secara syumul, secara komplit, paling komplit adalah Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Tak ada orang sekarang boleh kata aku tak perlu dengan Syekh Al-Albani. Tak ada. Dia cakap kalau gitu, cakap gitu, dia bohong. Banyak benda dia tak boleh dapat dia punya answer, dia punya hukum. Dia nak pakai siapa punya? Bukan semuanya ada ulama yang hukum limited, yang dihukumkan oleh ulama dulu-dulu. Jadi Syekh Al-Albani bawa semuanya, dia bawa hukum daripada dulu dan ulama dahulu semuanya, dia kumpulkan. Tetapi tetap ijtihad Syekh Al-Albani. Dia ada manhaj, dia dah sebutkan pada awal-awal. Lepas tu, kalau apa-apa pun aku akan ikut benda ni. Yang ni aku punya manhaj untuk hukumkan benda-benda ni, hadis-hadis. Jadi kalau sahih pun ikut manhaj, kalau tak sahih pun ikut manhaj. Bukan aku pandai. Jarang sekali dia tak dapat jumpa hadis apa ni, hukum untuk hadis tersebut secara pasti, maka dia akan ijtihad. Nanti kita akan jumpa. Tapi aku lebih cenderung bahawa orang ini boleh dipercayai. Jadi hadis ini asal. Itu jarang-jarang dia buat macam tu. Bila dah tak jumpa lagi, sebab nanti kadang-kadang dia dapat sebutkan dalil, dia sebutkan lah. Kadang-kadang dia tak sebutkan dalil, dia cakap cenderung aku rasa kan. Dia pakai rasa-rasa. Jadi ini ilmu yang kita katakan tinggi, disiplin dia. Jadi dia, kita ingatkan apa tu, macam mana ni ustaz, ilmu apa ni, hadis-hadis ini pakai rasa-rasa lah nak hukum, boleh ke ni? Sekejap, kita bukan Al-Albani aja seorang yang buat macam itu. Dulu-dulu ulama pun lagi banyak buat macam itu. Dia insya-Allah sahih. Dia insya-Allah sahih. Tapi dia orang pun insya-Allah sahih tu bukan main rasa-rasa yang orang tak tahu apa main rasa-rasa je, rasa kuah apa benda. Ini Chef punya rasa lain lah. Dia punya rasa, aku rasa ni ada benda ni kat dalam ni. Dia punya rasa tu lain, biasanya tepat lah. Kalau 10 kali, 9 kali tepat. Ini dia. Jadi kalau ulama-ulama dahulu pun dalam dia rasa, kerana hadis ini dia ni tak ada fun, dia ada macam seni ya. Dia ada macam rasa. Dia macam tinggi kalau seni tu kan, painting orang tengok ni apa ni, shooting. Orang seni ni, ini $1,000,000 dia harga dia. Jadi macam mana dia tahu, dia ada, pasal dia dah biasa sangat dengan benda tu, dia dapat agak baik. Jadi demikian lah cara apa ni, ilmu tentang apa ni, bab hadis ni. Jadi saya nasihat saya adalah kita lihat apa-apa yang kita nak pakai sebagai dalil yang sahih, apa ni adalah sahih tu asas kita, manhaj kita. Kita kena educate semua orang, sahih saja kita nak pakai. Kemudian nak bezakan yang sahih dan yang dhaif tu, itu kita kena belajar perlahan-lahan. Belajar perlahan-lahan. Dia pun ada khilaf macam masalah-masalah lain. Dan dia juga ada ijma', yang ni umum ijma', ulama' semua kata hadis ni sahih. Ataupun ulama' kata semua ijma' ni hadis ni maudhu' misalnya. Jadi dia pun ijma'. Orang pandai-pandai datang sekarang ni kata yang sahih jadi maudhu', maudhu' jadi sahih. Dia pun terkeluar, macam kisah juga. Baik. Jadi Ibnu Jarir kata apa? Mujahid katakan dia cuma lelaki yang soleh dan raja yang adil. Sambungannya lagi, wa kana qad takaffala li bani qaumihi an yaktiyahu amrahum. Dan dia lelaki ni dan raja ni, dia telah kalau kita katakan jadi macam guardian, dan dia jaga semua dia punya hal ehwal kaumnya, dan dia telah mencukupkan urusan mereka, yakni keperluan-keperluan mereka, dan dia terang raja, dan wayak di bainahum bil adil, dan dia memutuskan di antara mereka dengan keadilan. Fasumia Zalkifli, maka dia dinamakan Zalkifli. Zalkifli ni maknanya yang mencukupkan, yang menjaga dan sebagainya. Kafalah, takaful kan ada, takaful daripada ni, yakni dia bantu membantu dan sebagainya. Jadi dia bukan seorang nabi tapi raja yang adil. Dan ada riwayat-riwayat lain. Ringkasnya riwayat ni pasal dia cerita panjang. Nabi Al-Yasa', Nabi siapa? Al-Yasa'. Dia seorang nabi daripada Bani Israel. Dia sebelum dia meninggal dunia dapat idea, kenapa aku tak istikhlaf? Aku tak appoint ataupun aku lantik seorang pengganti aku sedang aku masih hidup. Daripada aku meninggal dunia, lepas tak ada orang yang ganti aku, mentadbirkan urusan Bani Israel, kenapa aku tak nak ambil orang, pilih orang sekarang ni, aku jadikan dia pengganti aku sekarang, tapi aku masih hidup, dia ganti aku, dan aku dapat lihat macam mana dia punya ni, jadi aku boleh betulkan dan sebagainya. Ini macam apa, mentor, menti ni lah kan, anda study ke apalah. Jadi idea dia dapat macam itu, okay. Jadi dia nak pilih siapa, jadi dia buat iklan. Dia iklan, siapa nak ganti aku? Tak ada orang datang. Datang satu orang lelaki. Orang kalau tengok pun tak nak tengok dua mata lah, tengok sebelah mata je, macam tak nak tengok. Yang ni muka dia apa dalam keadaan dia semuanya, selekeh ke apa benda lah, macam orang miskin apa ya. Dia kata aku, sebelum tu bukan maaf, dia iklan kan, siapa ganti aku dengan syarat apa? Dia Yaqumul lail. Dia mesti puasa tiap-tiap hari, dan dia mesti solat sepanjang malam, tiap malam. Puasa tiap-tiap hari, solat tiap-tiap malam, baru menjadi pengganti aku. Itu syarat dia. Jadi bila lelaki tu datang, Yang agak-agak apa ni, macam rendah hina tu, adakah kau puasa setiap hari dan puasa solat setiap malam, sepanjang malam? Ya. Tapi dia tak ambil. Besok dia iklan lagi, siapa yang nak jadi pengganti aku? Syarat dia macam tadi. Tak ada orang datang. Dua hari, tiga hari tak ada orang datang. Alah, yang ketiga hari, yang ketiga, siapa yang yang akan nak jadi pengganti aku dengan sekian-sekian syarat? Maka datang lelaki yang pertama tadi. Betul? Jadi memanglah tak ada orang lain, dia seorang saja. Okay, jadi okay, kau pergi ganti aku. Ya, cerita dia apa pun urusan kaum dia apa semua dia jaga. Tapi dia puasa tiap hari, dan dia malam-malam dia solat. Jadi datang iblis. Dia dah berapa lama macam itu, iblis datang nak kacau dia. Nak kacau dia macam mana dia nak kacau dia? Dia panggil buat meeting dengan dia punya geng-geng syaitan dia semuanya, siapa yang boleh goda dia. Semua dah try, kata tak boleh. Dia ni maaf, bukan sebarang orang. Dia ni terror betul. Dia punya ibadat cukup bagus, dan dia dengan orang adil apa semuanya. Semua gibah. Iblis kata okey lah, aku pergilah, aku handle, dia kata. Jadi dia pergi, aku tahu caranya. Dia pergi, dia menyamar sebagai orang, seorang tua syekh. Jadi jumpa dekat apa ni, dekat rumah dia ketuk satu hari tu. Dan diketuk waktu apa? Dia ketuk waktu yang zuhur kailular, waktu kailular. Itulah waktu tidur singkat tu, untuk apa ni, kuatkan dia bila dia nak diri waktu malam. Dia malam dia tak tidur terus. Yang dia punya tidur tu waktu siang tu, yang zuhur tu. Ada kata kailular tu sebelum zuhur sikit, satu jam, ataupun selepas zuhur satu jam, ataupun setengah jam. Jadi iblis sengaja datang waktu tu. Untuk apa? Ha, dia katalah, aku ada hal dengan aku punya apa tu, kaum ni, diorang ni tak adil, diorang ambil hak aku dan sebagainya. Dia cerita panjang lebar. Orang dah penat ni nak tidur ya. Okey, tapi dipaksa dengarkan. Okey, dia kata, lagi sekali apa ni, engkau ada hal lagi, kau datang jumpa aku kat tempat majlis aku, bukan kat sini. Kalau kau ada hal lagi, kau jumpa kat majlis aku, aku akan settle kau punya masalah. Okey, jadi dia pun keluar. Jadi Zulkifli tu lah, dia nama dia bukan Zulkifli sebenarnya. Jadi dia apa ni, dah tak dapat tidur. Jadi lepas dia continue dia punya kerja apa semuanya, malam dia solat dan sebagainya. Esoknya sama juga, datangnya Syekh ni, dia sebenarnya dia Iblis, dan dia buat cerita yang sama dan sebagainya. Jadi kenapa kau tak buat gini, dia buat cerita baru dan seterusnya. Okey, janji lagi sekali engkau jumpa aku kat majlis aku. Lepas tu ada beberapa hari dia tak datang. Sampai pada hari yang keberapa tu, dia datang lagi sekali. Tetapi kata Zulkifli ni, aku dah penat, jangan kasi orang masuk. Dia cakap dengan adik keluarga, jangan kasi orang masuk, aku nak tidur. Okey. Jadi si Iblis ni pun, Syekh ni ketuk-ketuk, tak ada orang nak kasi masuk. Semua kata tak boleh, dia sibuk apa semuanya. Jadi dia nampak lubang, dia panjat masuk dalam. Dah masuk dalam, dia ketuk pintu daripada dalam. Kita panjang lah, lebih kurang. Jadi dia buat cerita sama, kenapa kau gini-gini? Dia kata memang aku ada masalah besar ni, sebab aku datang gini-gini. Jadi akhirnya Zulkifli ni dapat agak, kenapa orang ni kata aku penat, kau musuh, kau adun ni, yani, adakah kau musuh aku atau? Jadi akhirnya si Iblis tu ni, dalam hadis tu lah ataupun dalam riwayat tu, memang aku memang musuh kau, aku memang nak gini. Jadi cerita dia pendek-pendeknya apa ni, oleh kerana dia walaupun digoda dan sebagainya, dia punya kerja tugas dia untuk rakyat jelata ataupun kaumnya tu dilaksanakan, maka dia dinamakan Zulkifli. Jadi itu kisah yang daripada yang diriwayatkan dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Ini yang tak dimasukkan dalam kitab kita ni sebab kemungkinan besar Salim Ayat Al-Hilali kami dapati bahawa hadis ini tidak sahih, dan dia ada beberapa kemungkaran kat dalam riwayat tersebut. Baik. Baik. Jadi selepas itu kisah berikutnya atau kata berkaitan sekilas tentang umat-umat yang dibinasakan secara umum. Jadi dah bukan pasal Nabi-Nabi tertentu. Pembinasaan itu terjadi sebelum turunnya Taurat. Hal itu didasarkan pada firman Allah Ta'ala. Jadi sebelum itu, tentang umat-umat yang dibinasakan secara umum, ini masalah terjemahan, bukan umum. Bahasa Arab dia bab zikri umam uhliku bi'ammatin. Bukan secara umum, bukan ni generally, tak, maknanya kena binasa kan, semua kena binasa bi'amah. Bukan dia nak ceritakan secara ringkas, tak, dia nak katakan tentang umat-umat yang dibinasakan secara keseluruhan. Siapakah, apakah umat-umat yang dibinasakan secara keseluruhan? Jadi pembinasaan itu terjadi sebelum turunnya Taurat. Jadi sebelum turun Taurat, umat-umat kalau kena azab, habis semuanya sekali, tak tinggal satu. Sebelum Taurat diturunkan. Apa dalilnya? Ibnu Katsir kata, hal itu didasarkan pada firman Allah Ta'ala. Walaqad atayna musal kitaba min ba'di ma ahlakna al-qurun al-ula basaira lin-nasi wa hudan wa rahmatan la'allahum yatazakkarun. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Musa al-kitab. Apa kitab dia? At-Taurat. Sesudah kami binasakan Al-Qurun Al-Ula, generasi-generasi yang terdahulu, untuk menjadi pelita bagi manusia dan petunjuk serta rahmat agar mereka ingat. Jadi dalilnya adalah ayat ini. Sebelum turunnya Taurat yang pada Musa itu, ahlakna al-Qurun Al-Ula, kami binasakan semua generasi-generasi yang dahulu. Jadi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang menceritakan, Allah tidak membinasakan suatu kaum dengan suatu azab dari langit atau dari bumi setelah diturunkannya Taurat ke muka bumi, selain suatu negeri yang penduduknya dirubah menjadi kera. Yang lain semua, kalau tak dibuka jadi binatang ke apa, semua binasa. Ini bila sebelum turunnya Taurat. Tidakkah engkau mengetahui bahawa Allah Ta'ala telah berfirman, walaqad atayna Musa al-kitaba min ba'di ma ahlakna al-qurun al-ula. Ayat tadi ya. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Musa al-kitab sesudah kami binasakan generasi-generasi yang terdahulu. Hadis ini diriwayatkan secara marfu' oleh Al-Bazzar di dalam sebuah riwayat miliknya, dan yang lebih tepat wallahu a'lam adalah kemaufufannya. Jadi dia maufuf kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Hadisnya juga. Itu tadi dari Abu Sa'id Al-Khudri yang menceritakan. Itu hadis tu. Kalau yang dalam Ibn Kathir seolah-olah daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Sebab Ibn Kathir kata dalam Al-Bazzar dia sampai pada Nabi SAW marfu'. Tetapi kata Ibn Kathir yang tepat dia mauquf, hanya sampai pada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi itu sahih. Dan hal itu menunjukkan bahawa setiap umat dibinasakan secara keseluruhannya sebelum kedatangan Musa alaihi salam. Jadi apakah hadis-hadis atau kabar-kabar tentang raid yang datang dari sahabat dan hukumnya mauquf, apakah kita boleh mengatakan itu dari Nabi? Agak-agak kenapa Ibn Kathir bawa? Adakah dia hujah tafsir ataupun khabar daripada sahabat berkenaan dengan benda raib ataupun tafsir sesuatu ayat yang bukan berkaitan dengan hukum akal, fikir dan sebagainya? Adalah hujah kerana kemungkinan besar sahabat tu dapat daripada siapa? Dapat daripada Nabi SAW. Takkan dia pandai-pandai pasal benda ni, tak boleh ijtihad. Tetapi kalau kita jumpa riwayat daripada sahabat berkenaan dengan hukum, misalnya ini berkaitan dengan apa ni, kalau perempuan menyusu dan sebagainya, maka dia kena tidya dan sebagainya, mauquf sampai pada sahabat tertentu misalnya. Yang ini tak boleh jadi hujah. Dia boleh pakai sebagai dalil lain, tapi dia tak boleh kita katakan kuat, lagi kuat daripada hadis. Sebab kemungkinan dia apa? Dia datang daripada ijtihad dia saja. Tak salah ijtihad dia. Ijtihad pun betul ke daripada sahabat? Tidak. Tapi ijtihad sahabat paling dekat dengan sunnah. Jadi dia ada hujah daripada sudut dia sahabat. Daripada banyak-banyak ulama, baik kita ambil sahabat. Tetapi kalau dia bercanggah dengan hadis ataupun dengan zahir Al-Quran dan sebagainya, kita pakai riwayat-riwayat sahabat. Kerana itu kemungkinan pendapatnya dalam hukum akal. Lagi-lagi kalau dia memang ada khilaf dari kalangan sahabat di dalam perkara tersebut. Adapun dalam bab perkara raib, tafsir dan sebagainya, jika sahih daripadanya, memang tafsir hujah. Jadi oleh kerana itu riwayat ini daripada Abu Sa'id Al-Khudri dibawa oleh Ibn Kathir. Maknanya dan sahabat ini dibawa pendapat, lepas tu dia berdalilkan dengan Al-Quran, maknanya itu tafsir. Jadi kita katakan kemungkinan besar dia ini adalah satu tafsir yang Abu Sa'id Al-Khudri dapat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kita manhaj. Kalau ada orang lain kata perkara lain, dia ada dalil lain daripada Quran ke apa, dia boleh istinbat dan sebagainya, dia boleh pakai dan dia boleh tolak riwayat Abu Sa'id Al-Khudri ini. Kalau tak ada, kita pakai ni. Baik. Jadi katanya selain daripada mereka semua yang datang sebelum Taurat, semua dibinasakan keseluruhannya. Dan di antara mereka siapa dia? Adalah Ashabul Ras, penduduk Ar-Ras. Dalam surah Al-Furqan Allah Ta'ala berfirman, wa'adan wa samuda wa ashabar rasi wa kurunan baina zalika kabira wa kullan darabna lahul amthala wa kullan tabbarna tatbira. Dan kami binasakan kaum Ad dan Samud serta penduduk Ras dan banyak lagi generasi-generasi di antara kaum-kaum tersebut. Dan kami jadikan bagi masing-masing mereka perumpamaan. dan masing-masing mereka itu benar-benar telah kami binasakan dengan sehancur-hancurnya. Jadi semua kaum-kaum sebelum ini dibinasakan, dan antaranya adalah Ra'ad, kita dah baca kaum Nabi siapa? Nabi Hud. Samud, kaum Nabi Saleh. Jadi Ra'ad ni siapa pula? Sedang dalam surah Qaf, Allah Ta'ala juga berfirman, كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras, dan kaum Samud juga kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut, juga penduduk Aikah serta kaum Tubba'. Semuanya telah mendustakan para Rasul, maka sudah semestinya mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan. Ini dalam surah Qaf ada disebut kat situ Ashabul Ras, ini yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi yang kita dah baca seperti Ikhwanul Lut, Ashabul Aikah, kita dah katakan Ashabul Aikah apa ni adalah kaum Nabi Syuaib, yang belum lagi kaum Tubba'. Jadi yang kat sini tengah nak bicarakan tentang Ashabul Ras. Siap, kata Ibn Katsir, redaksi ayat-ayat di atas dan juga yang sebelumnya menunjukkan bahawa mereka telah dibinasakan dan dilenyapkan. Dari Ibn Abbas, dia mengatakan Ar-Ras adalah sumur yang terletak di Azerbaijan. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dalam kitab At-Tafsir. Ibn Abi Hatim pun sama macam Ibn Jarir, dia lagi awal lagi, dia ada kitab At-Tafsir. Sama-sama je dengan sanad, dan hadis ini ataupun riwayat ini adalah dengan diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Sebenarnya ada lagi eh. Lepas tu Ibn Katsir kata apa? وهذا يرد اختيار ابن جرير من انهم اصحاب الاخدود. Dan ini menolak pilihan, yakni pendapat Ibn Jarir bahawa mereka ni ashabul rasi adalah ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud tu yang dalam suratul buruj dia raja dia korek parit, lepas tu bakar api kat dalam. Siapa yang tak nak beriman ataupun kembali kepada kekufuran sembah raja tu, mereka kan dicampakkan kat dalam api tu. Itu ashabul ukhdud. Jadi kata Ibn Jarir, pentafsir yang agung tu, dia kata ashabul ras adalah ashabul ukhdud. Tapi Ibn Kathir kata tidak, Ibn Jarir salah. Jadi boleh eh, satu orang salah boleh tak? Macam dia je betul. Tak boleh kan betulnya? Kalau tak ada dalil tak boleh lah. Ada dalil boh? Boleh. Ibn Kathir kata itulah dalil dia yang tadi, ayat tadi. Ashabul rasi lain. Kenapa? Li'anna ula'ika inda ibni haq wa jama'atan ba'dal masih alaihi salam. Sebab ashabul ukhdud ni adalah kaum yang datang selepas Nabi Isa alaihi salam. Orang-orang Kristian ashabul ukhdud ni diriwayatkan daripada Ibn Ishaq dan ramai lagi ulama. Jadi mana boleh, kat dalam ayat ni tak sebut pun tentang Nabi Isa. Jadi ini semua adalah orang-orang sebelum tu. Wa fihi nazar aidan. Itu pun kata Ibn Kathir, pendapat yang kedua ni pun, yang ni mereka tu selepas Nabi Isa ni pun ada problem juga. Jadi yang itu pun dia tolak, Ibn Jarir pun dia tolak, yang ulama-ulama cakap pun dia tolak. Mana satu yang betul eh? Jadi yang itulah yang tadi, Ar-Ras adalah sumur yang terletak di, bukan sumur, qaryah, kampung. Ibn Abbas kata ashabul ras ahlu qaryah min qura Samud. Dia adalah penduduk-penduduk daripada penduduk-penduduk Samud, ashabul ras. Panjang lebar cerita ni. Baik, Lepas itu kisah kaum yatim. Ini lagi satu kisah yang ada kaitan dengan Nabi, tapi tak disebutkan siapa Nabinya. Jadi disebutkan kisah ini. Kisah penduduk suatu negeri di dalam Al-Quran. Wahum ashabul qariyah. Allah Ta'ala berfirman, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون Dan buatkanlah bagi mereka suatu perumpamaan, iaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka, mursalun. Ini kalau mursalun ni lebih daripada dua lah, patutnya lebih daripada dua. Tetapi dekat sini disebutkan permulaannya, iaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan. Kalau dua tak boleh cakap mursalun lah, mursalah ni. Dan sebenarnya lepas tu ada lagi satu. Ketika kami mengutuskan kepada mereka dua orang Nabi, dua Rasul, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Jadi mursalun, tiga orang. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepada kamu. Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Dan Allah yang Maha Pemurah, yakni Ar-Rahman, tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka. Apa faedah dalam ayat ini? Mereka tolak kerasulan tiga orang ni, nombor dua, lepas tu yang satu ni, tiga orang ni, dengan satu sebab. Tapi sebab ni awak boleh tengok lah, kuat ke lemah. Kamu ni lelaki seperti kami, manusia seperti kami, basyarum mithluna. Kalau betul Allah turunkan rasul, rasul tu mesti daripada bukan manusia, mesti lebih terer, lebih hebat. Ya, ini gunungan malaikat. Kalau manusia, dia tak boleh dapat wahyu. Itu dakwaan mereka. Jadi daripada dulu memang macam itu dia punya alasan, eh, kalau tak nak ikut kepada rasul. Lepas tu satu lagi faedah dalam ayat ini, wa ma anzala ar-rahman, mereka kata, dan Tuhan yang Maha Pemurah tak menurunkan sesuatu pun. Jadi mereka kenal tak Allah? Kenal, tahu lagi nama dia. Wa ma anzala ar-rahman, ini kata-kata kaum tu. Jadi mereka kenal Allah ke tak kenal? Kenal. Cukup tak kenal Allah tak? Allah Ta'ala itu tak cukup. Jadi awak tahu Allah, awak kenal Allah, percaya pada Allah tu ada? Ya ada lah. Tak cukup. Jadi iman dengan tauhid rububiyah ni memang tak cukup. rasul-rasul datang bukan untuk bawa tauhid rububiyah secara asasnya, tapi yang asasnya adalah bawa mereka kepada menyembah Tuhan yang Esa, tauhid uluhiyah, tauhid ibadat. Ibadat tu yang masalah. Mereka syirikkan Allah SWT, tapi mereka tahu bahawa ada Allah SWT. Dan mereka kata, mereka dakwakan Allah tak ada turunkan apa-apa pun, dan kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka. Mereka berkata, Rabb kami mengetahui bahawa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepadamu. Dan mereka jawab sama juga, yang tahu kami rasul ke bukan rasul bukan engkau. Dan kami kalau cakap kami rasul pun susah orang nak percaya, tapi Tuhan tahu. Jadi mereka serahkan kepada Allah SWT sebagai hakim. Kalau Allah tahu kami rasul, dia akan tunjukkan bahawa kami benar. Jadi sebab itu rasul-rasul akan datang dengan mukjizat. Dia akan bantu. Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Dan kewajipan kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Dan ini juga satu masalah bagi orang yang akan rasul-rasul tu cuma sampaikan, maknanya sampaikan, bacakan aja. Perintah-perintahnya baca aja. Jadi kerja dia macam messenger yang membaca je lah. Tapi apa yang dia baca tak faham kadang-kadang kan? Itu bukan tugas rasul. Balaghul mubin ni, wa ma 'alaina illal balaghul mubin, maknanya penjelasan dengan nyata, senyata-nyatanya. Maknanya dia bukan baca saja, pasti jelas-jelas, terang-terang, kuat-kuat, fasih tak. Maknanya apa yang mungkin orang tak faham, dia tafsirkan, dia terangkan dengan perbuatan, dengan perkataan ataupun perbuatan. Itu tugas rasul. Baik. Dan mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang kerana kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, nescaya kami akan merejammu dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami. Jadi ketika mereka bawa datang kepada Ashabul Qaryah ni, mereka dalam keadaan musibah, mungkin kemarau, mungkin tak apa ni tumbuhan tak tumbuh dan sebagainya. Jadi datang pula rasul ni, mereka kata kamulah pembawa nasib kita ni, nasib yang malang suih, dia kata. Jadi itu juga perkara biasa yang berlaku. Jadi bila orang datang buat kebenaran apa semuanya, dan mereka pula dalam keadaan yang susah, mereka nisbahkan kemalangan itu ataupun nasib malang itu kepada orang-orang yang tak berusaha pun, tak ada kena-mengena. Itu juga akidah yang rosak. Benda-benda ni bagus atau tak bagus adalah berkenaan dengan orang-orang ataupun kepada dunia ni, bukan Allah SWT. Dia patutnya dapat musibah tu ingat pada Allah SWT, tapi ini tidak. Baik, jadi utusan mereka kata, nescaya kami akan merejammu dan kamu pasti akan mendapat seksa yang pedih dari kami. Jadi itulah kan, dia kata kalau tak stop dakwah ni kami rejam. Rejam dengan batu ke, rejam dengan apa ke, dan kamu akan diazab. Diazab, ditangkap, diikat, lepas tu diazab lah. Macam-macam, mungkin sampai mati. Itu yang mereka nak buat. Jadi utusan-utusan itu pun berkata, kemalangan kamu itu adalah kerana kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami. Ain dzukir tum bal antum qaumun musrifun. Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Dah dapat peringatan, musibah pun masih tak ingat-ingat lagi. Baik, dan datanglah ketika itu dari ujung kota seorang lelaki. Dalam mereka itu namanya Habib An-Najjar. Secara bergegas-gegas Yas'a, dia berkata, hai kaumku, ikutilah putusan-putusan itu. Ikutilah orang yang tidak meminta upah kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi sekarang ada 4 orang, tapi 3 rasul, yang keempat tu support. Dan mereka ni daripada kaumku, yang ni daripada kaum diorang ni, kata beriman. Jadi ada juga yang beriman daripada kaumnya, tapi nampak dia sikit lah, nampak susah dia seorang aja. Jadi dia waktu tu dia defend rasul-rasul ni. Ini juga satu pengajaran. Bukan orang tak dakwah, tengok dari jauh je. Dia kalau kena attack teruk-teruk lah, dia kena rap teruk-teruk, bodoh je, nanti lah kau nak jadi pendakwah kan. Kena tolong, kena defend. Kalau benar, cakap benar. Ajak kaum, dan ni satu nasihat kepada kaum, dia tak takut. kaum dia tu. Dia ajak mereka beriman kepada Rasul. Dan dalilnya pula mudah, logik. Orang-orang ni bukannya minta apa-apa balasan pun, tak ada apa-apa benefit. Dan mereka memang orang yang dapat petunjuk. Mereka dapat petunjuk daripada Allah SWT. Jadi dia testify kepada benda tu. Kemudian dia bawa lagi satu. Apa petunjuknya? Mengapa aku tidak menyembah yang telah menciptakan aku? Itu dia. Mereka ni suruh apa? Suruh sembah Allah SWT. Jadi tauhid uluhiyah. Ni kenapa tak nak sembah dia je? Nah, ini sahaja yang hanya kepadanya kamu semua akan dikembalikan. Kalaupun kamu sembah macam-macam patung apa semuanya, at last kembalikan kepada patung tu, kembali pada Allah SWT. Maknanya mereka kat situ ada etikat tu. Oh, akhirnya kembali pada Allah SWT. Jadi logiknya sembah dia seorang. Mengapa aku akan menyembah ilah-ilah selainnya? Jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku. Jadi ingat Ar-Rahman lagi. Tadi pasal apa? Kaum ni kenal Ar-Rahman. Jadi dia pun kata Tuhan Ar-Rahman ni, kalau nak kemudaratan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikit pun bagi diriku. Syafaat mereka, ini syafaat patung-patung ke apa tu semuanya, sedikit pun tak dapat beri manfaat kalau Allah yang nak berikan kemudaratan. Jadi kat sini secara direct Allah dalam Al-Quran sebutkan Allah inginkan kemudaratan. Injuri dari Rahmanu bidurrin. Jadi maknanya kemudaratan pun datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebaikan pun datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi niscaya syafaat mereka tidak manfaat sedikit pun bagi diriku, dan mereka tidak pula menyelamatkan aku. Sesungguhnya kalau begitu, aku pasti berada dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Rabbmu. Inni amantu bi Rabbikum fasma'un. Ini Rabb kamu. Aku beriman bukan dengan Tuhan aku, aku beriman dengan Tuhan kamu juga maknanya. Maka dengarlah pengakuan keimananku, fasma'un. Dikatakan kepadanya, masuklah ke syurga. Ini dia. Tak tahu je ada kata-kata gini, qila dukhulil jannah. Masuklah engkau wahai lelaki ke syurga. Kenapa? Sebab dia dah mati. Dia mati. Dia kena bunuh lah dengan kaum dia. Jadi malaikat pun ambil dia dan masuklah kau ke syurga. Ketika itu dia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Apa yang menyebabkan Rabbku memberi ampun kepadaku dan menjadikanku termasuk orang-orang yang dimuliakan? Apa sebabnya? Sebab aku beriman kepada Allah SWT. Aku tak syirikkan Allah SWT. Kalaulah kaum aku tahu. Tapi kat waktu tu dah tak boleh lah. Maka sekarang dia dah sampai ke syurga pun. Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudahnya, yakni meninggal dunia, min ba'dihi, min jundin, suatu pasukan pun, minas sama' dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya. Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja. Maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Tak payah nak turun apa balak tentera daripada langit burung ababil, satu teriakan saja, sayhatan wahidah, maka mereka semuanya khamidun, mati. Khamid terus tak bergerak. Itu maknanya khamid, maknanya tak bergerak. Kalau api tu dia dah padam, Dia tak boleh buat apa-apa lah, dia tak boleh fungsi. Itulah khamidun. Baik, menurut majoritas ulama salaf maupun khalaf, bahawa negeri tersebut bernama Antakiyah. Pendapat ini sangat lemah, kata belum kata. Kerana ketika Al-Masih mengirimkan 3 orang utusan dari pengikutnya yang setia, maka Antakiyah adalah negeri yang pertama kali beriman kepada Al-Masih pada saat itu. Jadi waktu dia hantar 3 orang tu, semua beriman. Yang ini dalam Quran, dia hantar 3 orang, tak ada yang beriman, melainkan seorang. Jadi ia merupakan salah satu dari 4 kota di negeri tersebut, iaitu Antakiyah, Al-Quds, Iskandariyah, Rumiyah. Dan setelah Konstantiniah, ini Konstantinopel, yang mereka tidak binasakan. Dan setelahnya, yang keempat tu Konstantiniah, itu bahasa Arabnya. Dan penduduk negeri yang disebutkan di dalam Al-Quran itu semuanya dibinasakan. Quran kata semuanya binasa dengan satu teriakan. Bagaimana difirmankan Allah Ta'ala pada akhir kisahnya setelah pembunuhan yang mereka lakukan terhadap seorang utusan yang jujur. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum khamidun. Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Tetapi jika ketiga utusan yang disebutkan dalam Al-Quran itu yang diutus kepada penduduk Antakiyah kuno, maka lalu mereka mendustakan dan akhirnya dibinasakan, dan setelah itu dibangun kembali hingga pada zaman Al-Masih, mereka beriman kepada Rasul yang diutus kepada mereka, maka pendapat demikian itu tidak ditolak. Wallahu'alam. Jadi yang penting siapa mereka ni? Mereka ni bukan orang-orang yang pada zaman Nabi Isa. Ini cerita ni sebelum zaman Nabi Isa. Sedangkan pendapat yang menyatakan bahawa kisah yang terdapat di dalam Al-Quran adalah kisah para sahabat Al-Masih, maka berdasarkan keterangan di atas pendapat tersebut lemah. Dan kerana lahiriah tiap Al-Quran menunjukkan bahawa Rasul itu adalah dari sisi Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman wabrid lahum matalan. Waktu zaman Nabi Isa ada Nabi lain tak? Jawabnya tak. Tak ada. Ini ada tiga lagi orang Nabi bersama dengan Nabi Isa. Jadi menunjukkan bahawa ini bukan zaman Nabi Musa. Wabrid lahum matalan. Lepas tu Abu Nabi Ibn Kathir akan tafsirkan ayat-ayat tadi. Ini ringkasnya, kalau kita baca dalam kisah-kisah Nabi, kita akan jumpa mereka juga kata ya, bahawa orang-orang dalam cerita surah Yasin ni adalah pada zaman Nabi Isa AS. Jadi jawab ni kita dah tahu lah, bukan pada zaman Nabi Isa AS. Mungkin tempat dia sama, tapi dah lepas mereka dah dibinasakan, mereka apa tu, bangun balik beberapa generasi selepas itu. Lepas itu bila diutuskan zaman Nabi Isa, mereka beriman. Tapi yang dalam Quran ni bukan. Kita dekat Singapura ni tak ada masalah bab ni, sebab orang pun tak cerita pada kita ni semuanya. Orang pun tak tahu pun. Orang yang baca Yasin tiap-tiap minggu pun tak tahu apa cerita pun kat dalam. Jadi nak cakap pun daripada silam ke apa semuanya, baik kita tafsirkan surah Yasin lagi bagus. Nak baca-baca lah, lepas tafsir apa masalah dia. Tiap-tiap minggu baca surah Yasin. Nanti kita tiap-tiap minggu baca surah apa? Baqarah kan? Aku baca ayat ni ke tafsir je. Sampai habis. Kita ada lagi baik. Tapi cuma yang kita tengok, jangan sampai orang yang apa ni, orang dah tahu bab ni eh, bab baca Yasin ni apa hukumnya tu, sampai terus anti Yasin pula eh. Sampai apa ni, dengar Yasin ni je bingit je, ataupun apa ni, tak nak baca. Atau maklumlah baca Yasin pun tak dibaca betul-betul. Orang yang baca kat masjid tu lagi bagus. Dan sama macam itu eh, tetap Al-Quran. Sekarang kita tetap baca tafsir dia dan hukum. Banyak dia punya ni, Allah SWT sebutkan apa ni, dihantar dua orang, lepas tu dihantar lagi satu orang, fa'azzazna, kami kuatkan dengan yang ketiga. Maknanya number tu ada, ada kekuatan. Jadi dakwah tu ada, ada kekuatan dengan yang apa ni, dengan dengan bilangan. Jadi tetapi tetapi dia kena ingat lah, bukan maknanya mesti dakwah dengan ramai-ramai. Sebab ini je satu kisah yang ada tiga orang rasul at the same time. Lain-lain semuanya seorang-seorang. Nabi Nuh AS berapa orang? Seorang saja. 8 berapa tahun ke? 950 tahun seorang-seorang saja dengan kaumnya. 950 tahun berapa banyak anak cucu cicit pun dah keluar. Ya ke tidak? Ya eh? Mesti lah. Berapa ramai orang? Lagi 100 tahun dah berapa orang ada? 950 tahun. Berapa ramai dia punya kaum? Mungkin lama mungkin banyak. Patutnya adalah lagi orang tolong. Mungkin ramai orang beriman pada dia. Tak ada. Sikit saja. Wa ma'amana ma'ahu illa fadi. Taklah beriman padanya. Yang ni Nuh AS mainkan sedikit. Jadi dia seorang ni. Yang ini tiga orang. Jadi menunjukkan tu bukan syarat dakwah ramai-ramai. Yang penting adalah kebolehan berdakwah. Seorang tu sebenarnya cukup. Kalau dia betul lah. Baik. Kalau datang ramai-ramai, tapi yang ramai-ramai tu pun tak tahu apa yang nak dakwah, main ikut aja, itu tak guna lah eh. Baik dia pergi belajar lagi bagus. Pasal untuk ilmu tu, kalau ada benda yang wajib dia lagi tak tahu lagi, ada yang fardhu ain lagi yang dia tak tahu. Nampak sah memang macam itu. Akidah pun belum betul lagi, lagi baik dia duduk belajar. Orang yang dah pandai bagus lah keluar dakwah orang. Jadi dakwah pun apa, dakwah kepada apa? Dakwah kita apa sebenarnya? Qul hadhi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku, aku seru kepada Allah. Jadi seru kepada Allah SWT bukan seru kepada satu benda saja. Seru kepada Allah SWT asalnya adalah Allah SWT. Ya, ini kenal Allah SWT, iman, tauhid, apa semuanya. Kemudian macam mana sembah Allah SWT, tinggalkan syirik, tinggalkan bid'ah dan sebagainya, itulah dakwah yang betul. Bukan bawa kepada satu tempat ke apa, lepas tu dia pula bawa pada orang pada tempat tu, tempat tu, tempat tu, tempat tu, tempat tu, itu je. Tak ke mana-mana, mana boleh. Lepas tu ala basirah, ala basiratin ana mitaba'ani, aku seru kepada Allah SWT, Rasulullah SAW ni ala basirah, dengan ilmu. Bukan satu ayat, dua ayat, cukup. Cukup satu ayat, dua ayat. Habis apa maknanya bandiru anni walau ayah Sahih Bukhari, sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Apa maknanya sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat? Maknanya dia ada encouragement, ada galakan untuk apa? Untuk dakwah, untuk sampaikan. Sampaikan walaupun satu ayat. Adakah maknanya apa tu, kita apa nama ni, kita tak syaratkan ilmu untuk berdakwah. Jadi kalau kita hanya tahu satu ayat, terangkan satu ayat tu. Terangkan satu ayat tu. Okey. Maknanya kalau orang tu tak tahu ayat tu, sampaikanlah walaupun dia satu ayat. Sekarang orang, ayat yang kau nak bawa tu, orang semua tahu. Orang master, selain orang lagi tahu dah benda tu, kau nak bawa apa lagi? Kita bawa benda yang orang tak tahu. Kalau orang dah tahu, apa nak ajar lagi? Jadi bila kita ada ilmu, kita dengan ilmu orang yang kita nak dakwah tu, dia lagi banyak ilmunya, kita boleh dakwah tak? Dah tak boleh lah. Dah tak boleh. Dan dia tak masuk dengan dalil Quran ni, walau ayat. Sampaikanlah daripada aku walaupun sepotong ayat. Maknanya apa? Kalau orang tu tak tahu satu ayat tu yang tentu yang kau tahu, sampaikan pada dia. Jangan kata alah satu ayat je, tak payahlah kasih. Kalau dia perlukan, kasih. Jadi apa maksudnya? Dia perlukan ataupun dia perlu peniatan tentang benda tu dan sebagainya, kita sampaikan. Itu maksudnya. Baik. Jadi dalam kisah ini beberapa faedah . Jadi boleh, maknanya kita apa tu, sampaikan ramai-ramai tak ada masalah. Jangan pula kalau pergi 2-3 orang apa ni berdakwah semua, tak boleh, salah. Siapa cakap salah pula? Tak salah pula. Jangan over pula kita . Mesti satu orang lah je. Mesti ke satu orang? Tak mesti. Dua ke? Tak. Tiga? Tak mesti. Ya, apa-apa pun lah. Kalau ada lagi ramai, lagi bagus. Semuanya boleh buat kerja, lagi bagus. Sebab tu kalau kat negeri-negeri dakwah, mereka hantar orang. Kadang-kadang 4-5 orang cabar. Mereka semua dah belajar apa semuanya, pergi kat kampung-kampung, ajar duduk, ajar ada orang kat masjid apa semua. Dan sebelum mereka pergi, mereka dah belajar. Maksudnya mereka dah ada guidance, dah ada training. Pergi kat kampung-kampung, kat badui apa semuanya untuk dakwah. Kerana mereka pergi 2-3 orang, 4 orang dan sebagainya. Tak apa. Benda ni tak ada apa-apa. Baik, jadi ada lagi sedikit lagi Wafrib lahum masalan, dan buatkanlah bagi mereka satu perumpamaan, yakni kepada kaummu hai Muhammad, ashal al-qariyah, iaitu penduduk suatu negeri, iaitu sebuah kota. Qariyah kadang-kadang boleh makna kota . Ibja ahal mursalun id arsalna ilaihi mutnaini fakazabuhuma fa'azazna bithalith. Ketika utusan-utusan datang kepada mereka, iaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maksudnya kami perkuat mereka berdua dengan utusan yang ketiga. Faqalu inna ilaikum mursalun. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Kemudian mereka menolak ketiganya sebagai utusan dan menganggap ketiganya sebagai manusia biasa seperti mereka, sebagaimana yang dikatakan umat-umat yang kafir kepada para rasul mereka. Mereka menganggap bahawa Allah Ta'ala tidak mungkin mengutus manusia biasa sebagai rasul. Kemudian para utusan itu menjawab bahawa Allah mengetahui bahawa mereka memang benar-benar rasul yang dia utus kepada kalian. Seandainya kami mendustakannya, nescaya dia akan membalas kami dengan balasan yang sangat pedih. Itu pun satu tafsiran yang baik. Allah tahu kita betul ke tak betul. Kalau kita bohong, Allah akan balas kita dengan azab. Kalau kita betul, Allah akan sokong kita dengan penolongan Allah SWT. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Dan kewajipan kami tidak lain hanyalah menyampaikan dengan jelas ini perintah Allah. Maksudnya tugas kami hanyalah menyampaikan apa yang kerananya kami diutus kepada kalian. Sesungguhnya hanya Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki dan menyesatkan siapa saja yang dia kehendaki pula. Jadi tak perlulah nak sampai malaikat, nak power banyak-banyak. Tak perlu power apa. Kita cuma nak sampaikan saja, nak terangkan saja. Itu yang kita perlu, ada ilmu. Tentang nak memberi hidayat, nak sesatkan orang, itu semua bukan urusan kita. Itu balik pada Allah SWT. Qalu inna tatayyarna bikum. Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malam kerana kamu. Maksudnya apa yang kalian bawa kepada kami itu hanya menjadikan kami bernasib malam sahaja. La illam tantahu lanarjumannakum. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, nescaya kami akan merejam kamu. Ada yang mengatakan iaitu dengan ucapan. Ini rejam dengan apa? Rejam dengan ucapan. Dan ada pula yang mengatakan yakni dengan perbuatan. Pendapat yang pertama itu diperkuat dengan firman Allah Ta'ala, wala yamassannakum minna 'adzabun alim. Dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami. Mereka menjanjikan pembunuhan dan kehinaan bagi kaum tersebut. Qalu ta'irukum ma'akum. Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah kerana kamu sendiri. Jadi ta'ir ni bukan burung, tetapi ini adalah apa ni, nasib malang. Pasal mereka lihat apa ni, kalau ada burung gagak ke apa semuanya, bila mereka nampak sesuatu besar apa ni berbunyi, jadi mereka katakan ini adalah satu nasib malang. Jadi tafayyur ni adalah daripada bahasa Arab nama kat Quran pun ada tentang apa ni, menganggap suatu perkara tu ada keburukannya. Jadi kata rasul-rasul itu, maksudnya sebenarnya kemalangan itu akibat diri kalian sendiri. A'in zukirtum, apakah jika kamu diberi peringatan? Maksudnya apakah kerana kami menyampaikan petunjuk kepada kalian dan mengajak kalian kepadanya, maka kalian mengancam kami dengan pembunuhan dan penghinaan. Bal antum qaumun musrifun. Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Yakni mereka menolak dan tidak pula menginginkan kebenaran. Jadi ada lagi beberapa apa ni, tafsiran yang boleh mengatakan. InsyaAllah kita akan sambung eh. Jadi kalau tidak kena bawa dua buku eh. Berapa? Berat pula eh. Ha? Lagi sikit je. Habiskan lagi sikit. Di antara kaum Yasin yang beriman dan firman Allah Ta'ala, وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, yakni Habib Al-Najjar, dengan bergegas tegas, yakni untuk membantu para rasul dan memperlihatkan keimanan kepada mereka. قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Dia berkata, hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tidak meminta upah kepada kalian, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maksudnya mereka menyeru kalian kepada kebenaran yang murni tanpa meminta upah dan balasan. Kemudian utusan yang ketiga itu menyeru mereka untuk beribadah kepada Allah saja, dengan tidak menyekutukannya dengan suatu apa pun, serta melarang mereka beribadah kepada selainnya, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat di dunia ataupun di akhirat. Ini idzal lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya kalau begitu aku pasti berada dalam kesesatan yang nyata. Yakni jika aku tidak beribadah kepada Allah dan bahkan beribadah kepada selainnya, maka aku akan dalam kesesatan yang nyata. Kemudian para rasul mengatakan, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Kemudian kepada para rasul dia mengatakan, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Rabb kamu, maka dengarkanlah aku. Ini tafsirannya adalah kepada Tuhan rasul-rasul. Jadi saya katakan Tuhan apa ni, kaumnya. Pada kaum. Ada yang berpendapat maksudnya, dengarkanlah ucapanku dan jadikanlah kalian saksi bagiku di hadapan Rabb kalian. Dan ada pula yang mengatakan artinya, dengarkanlah hai kaumku keimananku kepada Rasul-Rasul Allah secara terang-terangan. Pada saat itulah mereka membunuhnya. Ibn Abbas mengatakan dia menasihati kaumnya semasa hidupnya dengan mengatakan, ya kaum ittabi'ul mursalin, hai kaumku ikutilah utusan-utusan itu. Dan sepeninggalnya dalam ucapannya, qala ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Rabbku memberikan ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Qatadah mengatakan, seorang mukmin tidak melontarkan kata-kata melainkan dalam posisinya sebagai seorang pemberi nasihat dan bukan sebagai seorang penipu, kerana telah ditetapkannya orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah. Dia berkata, ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Rabbku memberikan ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Demi Allah, dia sangat berharap agar kaumnya mengetahui kemuliaan dari Allah yang telah ditetapkan padanya. Lebih lanjut, Qatadah mengemukakan, demi Allah, Allah tidak mencaci kaumnya setelah mereka membunuhnya. Dia berfirman, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun. Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Kebinasaan kaum Yasin dan firman Allah Taala, "Wa ma anzalna 'ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin." Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudahnya suatu pasukan dari langit dan tidak layak kami menurunkannya. Artinya dalam menuntut balas kepada mereka, kami yakni Allah tidak perlu menurunkan kepada mereka bala tentera dari langit. In kana illa sayhatan wahidah فَإِذَا هُمْ خَمِدُونَ. Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Para ahli tafsir mengatakan Allah Ta'ala mengutus kepada mereka malaikat Jibril AS, lalu dia membuka pintu gerbang negeri mereka seraya berteriak dengan satu kali teriakan, maka seketika itu juga mereka mati. Maksudnya mereka tiada dapat bersuara dan bergerak, dan tidak seorang pun dari mereka yang tersisa. Semuanya itu menunjukkan bahawasanya negeri itu bukanlah negeri Antakiyah, sebab mereka dibinasakan oleh kerana kedustaan mereka kepada Rasul-Rasul Allah yang ditugas diutus kepada mereka. Sedangkan penduduk Antakiyah itu beriman dan mengikut para utusan Al-Masih yang berasal dari kalangan orang-orang yang setia kepadanya. Oleh kerana itu dikatakan bahawa Antakiyah adalah kota yang pertama kali beriman kepada Al-Masih. Di sini kita dapat beberapa faedah, kita ambil sedikit lagi, iaitu bahawa tentang risalah para rasul sama semuanya, dan bagaimana kaum mereka menerima dakwah para rasul pun, kalau yang tak terima kita dapati semuanya hampir sama juga alasan-alasan mereka. Dan mereka selepas itu akan diazab oleh Allah SWT. Jadi semuanya kena azab. Semuanya kena azab. Semua yang dinasakan secara keseluruhan adalah yang tadi kita baca tadi, Ashabul Rasi, dan yang ini kaum Yasin. Ada juga yang sebelum-sebelum itu kan. Tetapi umat ini, yang umat Muhammad SAW, sama juga sebenarnya dengan Nabi Muhammad SAW. Bila didakwah, mereka tak terima, mereka kata dia pendusta, dia manusia biasa, bukan malaikat. Sama juga yang dulu-dulu juga sama. Tetapi Allah SWT binasakan kaumnya ke tidak? Jawabnya tidak. Jadi itu perbezaan. Nabi Muhammad SAW, Allah SWT tak binasakan kaumnya. Kata Allah SWT apa? Apa ni? Berikan tempoh. Jadi ada yang beriman, sampai ada yang tak beriman, mereka akan dibinasakan oleh siapa? Oleh orang-orang yang beriman dengan jihad. Jadi pakai Allah SWT tak gunakan azab daripada langit ke atas mereka. Jadi itu satu rahmat untuk umat Muhammad SAW.